Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا. إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Alhamdulillah, insyaallah hari ini adalah pembahasan terakhir dari kitab sifat salat Nabi. Mudah-mudahan dari faedah yang pernah kita sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita mendapatkan keberkahan ilmu dan juga amalan yang sempurna disebabkan mengerjakan suatu amalan atas dasar ilmu. Pada kesempatan yang kemarin kita sudah mengambil keadaan hukum orang yang sholat sendirian di belakang shof. Hukum orang yang sholat sendirian di belakang shof. Nah, hal ini hukumnya terlarang, haram. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata limun faridin khalfa shof." Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shof. Ini tidak boleh sholat menyendiri di belakang shof dengan tidak bergabung bersama jamaah yang lainnya. Kecuali dalam keadaan darurat atau tidak memungkinkan. Seperti shof yang bagian depan sudah penuh. Hanya dia satu-satunya orang yang tidak mendapatkan shof. Maka fattaqullaha mastata'tum, tidak mengapa sholat sendirian di belakang shof. Akan tetapi jika shof depan masih kosong, masih bisa masuk, hendaknya dia masuk. Nah, dan tidak dibenarkan ketika dia tidak mendapatkan shof lalu menarik temannya dari depan ke shof belakang. Ini tidak dibenarkan. Sebab kata Syekh, yang pertama ini termasuk bentuk kezoliman. Karena orang yang ada di shof depan mempunyai derajat yang lebih tinggi, lebih mulia. Semakin depan shof seseorang, semakin mulia kedudukannya. Maka ketika seseorang itu ditarik, tentu sudah mengundurkan dia, merendahkan dia dari shof yang mulia, dari tempat yang mulia ke tempat yang lebih rendah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akan menimbulkan tersibukannya hati. Ketika ditarik dari depan ya oleh yang di belakang tadi, dia akan kaget. Hati yang sedang fokus membaca, menghayati bacaan Al-Quran, bacaan sholat, tersibukkan ketika badannya ditarik oleh temannya tadi, sehingga tidak dibenarkan. Dan yang ketiga, akan meninggalkan celah kosong. Ketika ditarik, tentu tempat yang tadi dia tempati menjadi kosong, ya. Dan ini terlarang karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qata'a shaf qata'ahu Allah. Siapa yang memutus shaf, Allah akan putus dia. Orang tadi telah memutus daripada shaf yang sudah sempurna. Naam. Maka pendapat yang rajih adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu salat walaupun sendirian. Naam. Barakallahu fikum. Tapi masalah baru yaitu la yajuzu li ahadin ra'a insanan saghiran ayukhrijahu minal masjid illa ayyakuna fi dzalika adzalil masjid aw lil musallina fi. Catat, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengeluarkan anak kecil dari masjid kecuali anak tersebut mengganggu, gaduh di masjid, atau mengganggu jamaah yang sholat di masjid tersebut. Nah, maka hukum asal tidak boleh kita mengeluarkan anak kecil dari masjid kecuali anak ini mengganggu, ya, membuat gaduh di masjid dan mengganggu kekhusyuan orang yang sedang beribadah di dalamnya. Nah. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, la yajuzu li ahadin ayu akhira sabiyan minas saf. Ya. Tidak diperbolehkan seseorang mengeluarkan anak kecil dari saf atau mengeluarkannya dari masjid atau memundurkan dia dari saf depan ke saf belakang. Naam. Kenapa? Karena siapa yang lebih dulu mendapatkan shaf, dia yang lebih berhak. Terkadang di beberapa masjid, orang tua merasa terendahkan dengan ada anak kecil di bagian depan. Ditarik mundur. Anak ini sudah bagus sholatnya, sudah tamyiz, sudah ngerti sholat, gitu kan. Karena dia merasa tua, dipundurkan. Udah kamu di belakang saja. Nah ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena man sabako fahuwa haqqullah. Siapa yang lebih dulu mendapatkan, dia yang lebih berhak. Nah. Adapun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Hendaknya yang di belakangku itu adalah orang-orang yang dewasa atau orang yang sudah balig. Nah, hadis ini bukan larangan kepada anak kecil yang ada di belakang shaf, yang ada di belakang imam. Tetapi motivasi bagi orang dewasa, hendaknya dia lebih dulu datang ke masjid dan mendapatkan shaf di belakang imam. Nah, bukan berarti kalau ada anak kecil disingkirkan, dipindahkan ke shaf yang lainnya. Barakallahu fikum. Taib. Masalah berikutnya adalah kewajiban makmum untuk mengikuti imamnya. Masalah berikutnya, kewajiban makmum untuk mengikuti imamnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu, imam salat dijadikan untuk diikuti. Hingga akhir hadis, fala takhtalifu alaih, dan janganlah kalian menyelisihinya. Nah, imam itu dijadikan untuk diikuti dan janganlah kalian menyelisihinya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Masalah keadaan makmum terhadap imamnya. Ada empat keadaan. Ya. Keadaan makmum terhadap imamnya ada empat keadaan. Yang pertama, mendahului imam. Keadaan yang pertama, mendahului imam. As-sabqu. Yakni mendahului. yaitu seseorang melakukan gerakan sebelum gerakan imam. Ini mendahului, hukumnya haram. Imam belum bergerak, dia sudah bergerak. Imam belum mengangkat kepala, dia sudah mengangkat kepala. Barakallahu fiik. Qala falau kabbara takbiratal ihram qabla imamihi fa salatuhu la tanqid wala tasih. Jika makmum tadi mendahului takbiratul imam, mendahului takbiratul ihramnya imam, maka salatnya tidak teranggap dan tidak sah. Imam belum bertakbir, ya, belum takbiratul ihram, dia sudah lebih dahului, lebih mendahulukan dirinya, mendahului imam, maka tidak sah salatnya. Qala walau rafa'a qabla imamihi amdan batalat salatuhu. Jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam dengan sengaja, maka batal sholatnya. Walau sajada qobla imamihi amdan batalat sholatuhu. Begitupun jika dia bersujud sebelum imamnya dengan sengaja, batal sholatnya. 6. Hadisnya tadi, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau keadaannya seperti ini berarti makmumnya imam yang ngikutin makmum, makmum dulu baru imam, kan terbalik. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang mendahului gerakan imam akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Apa kata beliau? Amma yakhsha ahadukum? Tidakkah kalian merasa takut? Ya. Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, apabila mengangkat kepalanya sebelum kepala imam. Ayaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, akan Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Aw yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah akan rubah tubuhnya, bentuk tubuhnya seperti bentuk keledai. Ya. Ini juga sama hadis Bukhari Muslim. Ancaman bagi orang yang mendahului gerakan imam, akan Allah rubah kepalanya atau tubuhnya seperti keledai. Na'udzubillah. Dan ini terjadi, disebutkan di dalam suatu sirah, ada seorang syekh, ini mungkin pernah saya sampaikan, tidak mengapa disampaikan kembali. Ada seorang syekh yang dia menyampaikan ilmu dari balik hijab. Syekh menyampaikan ilmu dari balik hijab. Nah, tentu muridnya penasaran, bertanya-tanya, kenapa kita sama-sama laki-laki kok menyampaikan ilmunya dari balik hijab? Setelah sekian berkali-kali diminta, akhirnya syekhnya menyerah. Taib, hijab ini akan aku buka, tapi kalian jangan kaget. Setelah dibuka hijabnya, ternyata kepala syekh ini kepalanya keledai. Na'udzubillah. Syekhnya berkepala keledai. Kaget muridnya. Bertanya, Syekh, ma baluk? Apa keadaanmu kok bisa seperti ini? Kemudian Syekh menyampaikan, dulu saat aku masih seperti kalian menuntut ilmu di hadapan Syekh, di hadapan guruku, aku mendengar hadis Nabi SAW yang mengatakan orang yang mendahului imam akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Dan aku tidak percaya. Maka ketika aku sholat, aku angkat kepalaku sebelum kepala imam. Dan qadarullah wa masya fa'al, seperti apa yang kalian lihat, bahwa kepalaku telah Allah rubah menjadi kepala keledai. Nah, barakallahu fikum. Artinya tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi kepada kita seandainya melakukan hal yang sama. Walaupun pada keadaan kita tidak melihat ada yang sering mendahului imam, kepalanya tetap seperti utuh. Kalau memang Allah takdirkan, mudah bagi Allah untuk merubah kepalanya. Nah, barakallahu fik. Maka jangan meremehkan hadis. Ini disebutkan dalam kitab Tauhid, di antara orang-orang yang mengolok-olok atau merendahkan hadis. Nah, kemudian yang kedua, al-muwafaqah, mencocoki imam, mencocoki gerakan imam. Ini mencocoki gerakan imam, hukumnya makruh. Mencocoki gerakan imam, hukumnya makruh. Kecuali takbiratul ihram. Kecuali mencocoki takbiratul ihram, maka hukumnya haram. Nah, seperti apa mencocoki gerakan imam? Yakni, raka'ta ma'a imamik. Wasajadta ma'a imamik. Engkau ruku bareng bersama imam. Bareng-bareng ruku. Bangkit bareng. Sujud bareng. Ini muwafaqah namanya. Mencocoki. Hukumnya apa? Makruh. Tetapi kalau mencocokinya itu takbiratul ihram, maka hukumnya haram. Nah, jelas ya. Yang ketiga, at-takhalluf. Menyelisihi atau menunda lama. At-takhalluf, menunda lama. Ay ayata akhara katsiran, menunda lama. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya seperti imam sudah bangkit, dia masih pada gerakannya tersebut. Imam sudah ruku, dia masih posisi berdiri. Nah, imam sudah bangkit, ke rakaat berikutnya dia masih sujud. Ya, barakallahu fikum. Ini apa? Menunda lama dan hukumnya sama. Nah, termasuk menyelisihi sunnah, bisa menjadi haram atau menjadi makruh, tergantung keadaannya. Wallahu a'lam. Nah, kecuali ketika imamnya itu orang yang terlalu cepat membaca Fatihah. Terkadang sering kita dapati imamnya sangat cepat baca Fatihahnya. Iya. Kita masih baca pertengahan Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Maka kata ulama, jika orang tersebut hadir bersama imam dari awal sholat, ini sama-sama takbiratul ihramnya bareng, sempurnakan Al-Fatihahnya, walaupun dia telat, agak telat untuk ruku. Ya. Kalau dia bergabung bersama imam dari awal sholat. Nah, sempurnakan Al-Fatihahnya, walaupun agak telat untuk ruku. Namun jika dia sholatnya atau bergabungnya di pertengahan, misalnya saat selesai membaca Al-Fatihah, gitu kan, dia baru datang. Maka ketika imam ruku, walaupun dia belum sempurna membaca Al-Fatihah, langsung ruku saja. Sebab apa? Kata ulama, kalau seandainya imam keburu bangkit, maka orang yang terlambat tadi tidak mendapatkan satu rakaat. Ya. Ini bedanya antara orang yang bergabung bersama imam dari awal sholat dengan orang yang bergabungnya di pertengahan imam sedang membaca surat, ya, atau sedang diam. Barakallahu fikum. Biasanya di sholat yang sholat-sholat yang sir, yang tidak dikeraskan. Nah, kalau dia orang yang bergabung dari awal sholat, ya, bersama imam bergabungnya, maka sempurnakan Al-Fatihahnya sekalipun agak sedikit telat untuk ruku. Dan usahakan jangan sampai telatnya berlebihan. Imamnya sudah bangkit kembali, ya, dia masih posisi berdiri. Jangan terlalu berlebihan. Hendaknya disegerakan membaca Al-Fatihahnya agar tidak ketinggalan beberapa rukun. Sebab dikhawatirkan ini pun bisa merusak sholat. Barakallahu fikum. Adapun orang yang bergabungnya sudah ada jeda dari sejak takbiratul ihram, maka ketika mendapati imamnya ruku dan dia belum sempurna membaca Al-Fatihah, langsung ruku. Kenapa? Karena kalau imamnya keburu bangkit, dia tidak teranggap mendapat satu rakaat. Jelas? Barakallahu fikum. Keadaan yang ketiga, al-mutaba'ah, mencocoki. Hah? Yang keempat, enam. Mutaba'ah, mengikuti. Afan, keadaan yang keempat, al-mutaba'ah, mengikuti. Qala alla yata'akhkharu anhu wa la yasbiquhu wa la yuwafiquhu. Seperti apa orang yang mengikuti itu? Yaitu orang yang tidak menunda lama, tidak pula mendahului, dan tidak mencocoki. Maksudnya apa? Yakni ya'ti bi syai' ba'da imamihi mubasyarah. Dia melakukan gerakan setelah imamnya melakukan gerakan tanpa menunggu lama. Baik, ini mengikuti. Tidak menunggu lama, ya. Tidak mendahului dan tidak mencocoki. Nah, karena tidak boleh mencocoki gerakan imam. Barakallahu fikum. Maka ini yang perlu kita tambih. Terkadang masih banyak ikhwah, ya, apalagi di kaum muslimin, imamnya belum sempurna pada posisi yang dituju, sudah gerak duluan. Ya. Jangan ruku sebelum imamnya sempurna ruku. Jangan langsung sujud sebelum imamnya sempurna dalam sujudnya. Jangan bangkit dari ruku kalau imamnya belum sempurna dalam berdiri. Tunggu. Ya. Karena kalau misalnya kita berbarengan dengan imam, masuk ke dalam permasalahan tadi, hukumnya makruh. Barakallahu fikum. Karena termasuk menyelisihi imam. Nah, jadi intinya apa? Bergerak setelah bergeraknya imam. Imam sempurna ruku, baru kita mulai ruku. Imam bangkit, baru kita bangkit. Imam sujud, jangan sujud sebelum imamnya sempurna dalam sujud. Setelah sempurna, baru kita sujud. Barakallahu fikum. Qala lamma qala al-imam fi takbiratul ihram Allahu akbar kabbarul ma'mumu biduni ta'akhur. Kalau imam bertakbir, baru dia menyusul bertakbir. Nah, lamma raka al-imam, ketika imamnya berruku, wa wasala ila hadir ruku, raka al-imam biduni ta'akhur. Nah, hadza mutabi. Setelah imamnya sampai pada posisi ruku, baru dia ruku. Ketika imam sudah sampai posisi sujud, dia baru mulai bersujud. Tunggu, jangan mencocoki imam. Barakallahu fikum. Masalah berikutnya, apa yang menjadi patokan? Gerakan imam atau akhir takbirnya? Ya, atau lafaz takbir? Mana yang menjadi patokan? Kapan kita harus mengikuti? Ya, apakah setelah imamnya bergerak atau dengan selesainya imam mengucap Allahu Akbar? Barakallahu fikum. Ini al-jawab, yang menjadi patokan al-mu'tabar al-fi'lu. Yang menjadi patokan adalah gerakan imam. Ya. Bagi siapa? Bagi yang melihat imam. Illa idza kunta la tarahu fa anta ma'dzur. Kecuali jika engkau tidak melihat, maka engkau mendapatkan uzur. Sehingga yang menjadi patokan adalah lafaz takbirnya. Nah, permisalnya gini. Saya ulangi. Apa yang menjadi patokan? Gerakan imam atau selesainya imam membaca takbir? Kata Syekh, hukum asalnya yang menjadi patokan adalah gerakan imam. Bagi siapa? Bagi yang melihat imam. Tentu yang melihat imam ini tidak semua orang melihat. Pasti yang di belakang imam saja. Maka orang yang di belakang imam tidaklah bergerak kecuali setelah melihat imamnya sempurna dalam rukuknya, berdirinya, sujudnya. Taib. Kalau misalnya orang itu jauh, di pojok kanan, di pojok kiri, di belakang sana, atau di akhwat, tidak melihat gerakan imam, maka yang menjadi patokan adalah lafaz takbir. Ketika imamnya sudah sempurna Allahu Akbar, baru dia mulai bergerak. Tapi kalau orang yang di belakang imam, jika sudah melihat imamnya sempurna dalam posisi tersebut, barulah dia bergerak. Sekalipun melihat imam, biasanya imam ketika mau sujud, belum sampai posisi sujud, ya, lafaz takbirnya sudah selesai, Allahu Akbar. Padahal masih di tengah-tengah antara berdiri dengan sujud. Belum sempurna sujudnya. Orang yang di ujung sana yang tidak melihat, boleh baginya untuk langsung sujud. Kenapa? Karena tidak melihat keadaan imam. Yang menjadi patokan mereka adalah lafaz takbirnya. Sementara orang yang di belakang imam, ya, kalau melihat imamnya belum sempurna, sekalipun takbirnya sudah selesai, jangan dulu bergerak sebelum imam sempurna. Ini jadi patokan. Barakallahu fikum. Nah. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari sifat salat Nabi. Alhamdulillah sudah selesai. Bagi teman-teman yang mungkin terlambat mengikuti kajian sifat salat Nabi yang telah lalu, bisa melihat atau mendengar di rekaman. Baik. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.